Jadi berenang gak? Gak jadi. Main bola aja yuk. Enggak ah. Gimana kalau main layangan aja? Mumpung lagi cerah nih. Gak mau ah. Adi kenapa? Aku pusing bu. Mual. Gak enak badan. Oh, itu gejala masuk angin. Cepat minum Kontraxin masuk angin dengan rasa madu, dengan kandungan bahan alam seperti madu, jahe, adas, kayu ules, cengkeh, daun mint dan meniran. Kontraxin masuk angin membantu redakan gejala masuk angin seperti meriang, pusing, mual dan perut kembung. Nah, masuk angin reda, kamu bisa main lagi sama teman-temanmu. Kontraxin masuk angin, pilihan ibu untuk kamu. Kontraxin masuk angin, bantu redakan masuk angin. Produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai.